Jadi memikul dengan tangan, ya tidak mengapa, tetapi kalau ada nuas atau keranda jenazah, maka itu lebih utama, ya bagi anak kecil. Ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah memikul Julaibiban. Julaibiban ini adalah seorang sahabat Nabi yang mati syahid di salah satu peperangan. Ya, banyak tikaman-tikaman atau luka-luka ya dengan kematian tersebut. Nabi SAW memikul jenazahnya ala zira'aihi, ya dengan kedua tangannya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi anak kecil atau orang yang ringan badannya digendong saja tanpa menggunakan keranda jenazah. Kalau ada keranda ya lebih utama. Kemudian juga di sini ada juga masalah dalam memikul jenazah di sini adalah la ba'sa, tidak mengapa memikul jenazah itu ya dengan menggunakan sayyarah, kendaraan. Ya. Karena ada suatu masalah, misalkan jarak antara makbarah, pekuburan dengan jaraknya itu jauh dari tempat meninggalnya seseorang, maka dibutuhkan kendaraan di situ, maka tidak mengapa la ba'sa demikian. Ya. La ba'sa ya ala dabbatin ligardi sahih ka bu'di qabrihi. Ya, karena ada tujuan yang sahih, maka tidak mengapa memikul jenazah itu dengan berkendaraan. Meskipun yang utama, ya, yang lebih utama adalah kita memikulnya dengan dengan keranda jenazah, bukan dengan berkendaraan. Memikulnya dengan berjalan, bukan dengan kendaraan. Jadi boleh, tetapi yang sunnah adalah kita memikulnya dengan berjalan. Kemudian juga di sini disebutkan juga bahwasanya di antara ya apa yang dilakukan oleh sebagian manusia di zaman sekarang, mereka khalafu fi hadhihi sunnah. Mereka menyelisih sunnah ini karena disunnahkan juga dalam memikul jenazah itu isra. Ya, bersegera, bukan lambat-lambat. Ketika kita memikul jenazah disegerakan isra. Ya, berdasarkan hadis Nabi, asri'u bil jenazah. Disegerakan untuk cepat kita memikulnya. Ya, bukan cepat berarti kita harus terburu-buru sampai terkadang jenazah itu jatuh dari kerandanya, tidak demikian. Cepat, tidak lambat-lambat. Yang menyelisih sunnah, ya kata sebagian ulama, badun nas, ya mereka memikul jenazah itu dengan langkah khutwatun khutwatan. Jadi selangkah-selangkah. Jadi satu langkah, ya ketemu lagi kakinya, melangkah lagi. Ketemu lagi kakinya, melangkah lagi. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh al-askariyah, biasanya tentara-tentara yang ada upacara. Ya, upacara ya pemakaman bagi para orang-orang yang memiliki jasa di satu negara. Maka dia itu dimakamkan dengan cara ya upacara ya kedinasan atau ketentaraan, sehingga mereka membawa jenazah itu satu langkah, satu langkah, satu langkah. Ya, katanya untuk hikmah. Ya, untuk hikmah. Ya, maka yang disimulkan ini kata para ulama khalafu sunnah. Ya, menjadi sunnah karena disunnahkan kita isra, ya, menyegerakan jenazah, tidaklah kita memperlambatnya. Kalau jalan selangkah-selangkah itu berarti memperlambat jenazah. Jadi yang pertama disunnahkan kita terbiik, kalau bisa kita memikul dari semua sisi, empat sisi, ya dari keranda jenazah tersebut. Yang kedua disunnahkan kita isra, menyegerakannya, berarti kalau lambat-lambat atau jalan-jalan setapak atau satu langkah itu berarti menyelisih sunnah. Kemudian sunnah yang ketiga dalam memikul jenazah adalah mutarabbitatun ala hamil jenazah. Jadi adanya tertib dalam membawa jenazah atau memikul jenazah. Ya, artinya dimaksud tertib yusannu, disunnahkan kaunul masati amamaha, bagi pejalan kaki itu ya orang yang mengiringi jenazah. Ya, kalau dia berjalan kaki maka disunnahkan dia di depan. Ya, di depan. Kalau berkendaraan nanti disunnahkan dia di belakang dari jenazah. Jadi kalau berjalan kaki itu sunnah ya di depan. Ya, pengantarnya itu di depan, jenazahnya di belakang. Kalau berkendaraan sunnahnya itu jenazahnya di depan, yang berkendaraan di belakang. Ini disebutkan ya ini adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya bagi pejalan kaki itu adalah di depan dari jenazah, ya, depan jenazah. Ini demikian disunnahkan. Kemudian ini berdasarkan perkataan Ibnu Munzir rahimahullah, beliau mengatakan sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yamsuna amamal janasati. Telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka itu berjalan di depan jenazah. Jadi pejalan kaki itu di depan, ya, ya. Di depan dulu baru jenazah di belakang. Ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Dalam kitab-kitab Sunan dijelaskan tentang kesabitan ini. Nabi, Abu Bakar, Umar, ya, kalau mengantar jenazah itu mereka berjalan di depan, jenazahnya di belakang, ya. Akan tetapi bagi rakib, bagi pengendara, misalkan kita mengantar jenazah dengan motor atau mobil, ya, sunnahnya adalah halfa janazati, di belakang jenazah. Ini berdasarkan riwayat dari datang dari Mughirah bin Shu'bah, dia berkata ar-raqib yusiru khalfa janazati wal masi haitsu sa'a minha khalafa wa ma. Kata Mughirah bin Shu'bah bahwasanya para pengendara itu dia berjalan, ya, dengan kendaraannya itu di belakang jenazah, berarti jenazah di depan. Sedangkan bagi Mughirah bin Shu'bah mengatakan bahwasanya orang berjalan kaki terserah dia di belakang atau di depan atau di kanan atau di kirinya, yang penting koriban, dekat dari jenazah tersebut. Hadis ini disebutkan Imam Ahmad, Abu Daud dan lainnya. Tapi disebutkan tadi dalam hadis yang lain, Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, apa Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka itu berjalan di depan, ya, di depan jenazah. Oleh karenanya afdol, ya, disunnahkan atau afdol bagi pejalan kaki itu berada di depan. Pengiring jenazah yang berjalan kaki itu di depan jenazah kalau dipikul jenazah tersebut. Bagi perkendaraan maka afdolnya dia, ya, disunnahkan dia di belakang, ya, di belakang, ya, di belakang dari jenazah tersebut. Ala kulli hal, artinya boleh saja kita berjalan di sampingnya, di kirinya, atau di apa, di depannya, yang penting apa, kita mengiringi jenazah. Tetapi ada afdolnya, ada sunnahnya. Kalau kita pejalan kaki, kita di depannya jenazah. Kalau kita berkendaraan, ya, afdolnya kita di belakang jenazah. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Kemudian juga di sini sunnah yang ketiga di dalam kita memikul atau membawa jenazah ke kuburan adalah kita disunnahkan ittiba' janazah, yaitu iza kana an-nasu rukbanan, yakni ala sayaratin kama huwa al-yawm aw masalan aw dawab al-amakin allati la yujad fiha illa dawab di tanakkuli masalan khail awal jamal aina yakunu mawqif rukban. Jadi sama tadi, ya, termasuk sunnah yang keempat bagi orang yang berkendaraan, yakunu halfa, mereka itu adalah di belakangnya, ya. Sunnahnya bagi orang yang rukban berkendara itu halfa, di belakang, ya, di belakang jenazah, karena berdasarkan tadi riwayat Mughirah bin Shu'bah ar-raqib halfa jenazah, ya, bagi pengendara itu di belakang jenazah. Dan ini sunnah. Kalaupun kita meninggalkannya, kita berada di depan, berarti tidak apa-apa. Maksudnya tidak berdosa. Kalau umpamanya kita bawa motor, kendaraan jenazah di belakang, tidak mengapa, tidak berdosa. Cuma afdolnya, sunnahnya adalah bagi berkendaraan sebaiknya dia di belakang dari jenazah tersebut. Kemudian kita berpindah kepada apa yang dimakruhkan ketika kita membawa jenazah. Itu sunnah tadi ada empat. Yang pertama tarbi, kalau bisa kita memikul di empat sisi kendara apa jenazah tersebut, ya. Yang kedua adalah kita menyegerakan, ya. Yang ketiga adalah kita menentukan tertibnya. Kalau kita berkendaraan kita di belakang jenazah, kalau kita berjalan kaki kita, ya, di depan jenazah. Sekarang apa yang dimakruhkan ketika kita membawa jenazah atau mengantar jenazah ke kuburan? Berkata ulama, ya, dimakruhkan kita itu, ya, rukub berkendaraan kalau tanpa hajat. Misalkan, ya, pengantarnya itu dipikul jenazah tersebut. Kemudian kita di belakangnya berkendaraan, ya. Padahal jenazah ini dipikul. Maka ini termasuk makruh hukumnya kita berkendaraan ketika jenazah itu dipikul. Mana dalilnya makruh tersebut? Ya, disebutkan dalilnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bidabbatin wa huwa ma'al janasati." Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah, kemudian didatangkanlah dia sebuah kendaraan, apakah dari unta atau dari apa saja, yang penting kendaraan, bersama dengan jenazah, ada jenazah yang mau diantar, ya. Maka Rasulullah SAW fa'aba ayyarkabaha, Rasulullah menolak untuk berkendaraan, ya. Kemudian ketika itu ditanyakan kenapa demikian, maka kata Rasulullah, "Innal malaikata kanat tamsi falam akun arkaba akun arkabu wa hum yamsuna falamma zahabu raqabtu." Sesungguhnya malaikat juga ketika jenazah diantar itu, malaikat juga mengantar dengan berjalan. Maka tidak pantas aku mengantar jenazah itu dengan berkendaraan, padahal hum yamsuna, malaikat itu mengantar jenazah dengan berkendaraan. Jadi jenazah seorang muslim itu juga malaikat mengantarnya, ya. Ini dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Kemudian Al-Hakim mensahihkannya hadis ini dengan syarat sahihani, disepakati oleh Az-Zahabi. Jadi hadis ini adalah disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya malaikat itu dia berjalan ketika mengantar jenazah, maka tidak pantas aku berkendaraan, ya, sementara malaikat berjalan. Falamma zahabu, ketika kembali, ya, mereka, malaikat sudah pergi, raqabtu, maka saya menaiki kendaraan tersebut. Jadi, adapun kalau kembali, ya, dari mengantar jenazah, tidak mengapa berkendaraan. Ya, maksudnya tidak mengapa berkendaraan, manakala yang diantar jenazahnya tadi berjalan kaki. Ya, jenazahnya dipikul, kemudian kita berkendaraan di belakang. Tidak, ya, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Ya, karena malaikat juga mengantar dengan berjalan kaki, masa kita berkendaraan. Ini kata Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditawarkan untuk satu kendaraan, maka beliau menolaknya. Nanti pulangnya dari pekuburan baru beliau, ya, menaiki kendaraan tersebut. Jadi demikian. Kemudian yang berikutnya, makruh hukumnya, ya. Yang berikutnya, yang kedua, makruh hukumnya ketika kita mengantar jenazah itu, kita julusu, ya, ya, yakrahu julusu julusu tabi'ihi hatta tuda'ah. Jadi dimakruhkan, yukrahu, dimakruhkan duduk bagi pengantar jenazah sampai jenazah itu diletakkan. Ya, diletakkan. Yakni, "Iza ji'ta bil janazati wa dakhaltal maqbarah." Kalau kamu mengantar jenazah masuk ke dalam pekuburan, "Fala tajlis," jangan kamu duduk, "hatta tudial janazata alal ardi au tudia fil qabr," sehingga jenazah itu diletakkan di tanah atau diletakkan di kuburan. Ya, ini sunnahnya, ya, sunnahnya. Mana dalilnya? Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tabi'a janazata," barang siapa yang mengantar jenazah atau mengiringi jenazah, "Fala yajlis," janganlah dia duduk, "hatta tudia," sampai jenazah itu diletakkan. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi diantara sunnahnya kita mengantar jenazah, jangan cari tempat-tempat duduk, ya. Cari tempat-tempat duduk yang berlindung, jangan. Kita jangan duduk sebelum jenazah itu diletakkan di kubur atau diletakkan di tanah. Jadi itu diantara sunnahnya. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, "Man tabi'a janazatan," siapa yang mengikuti jenazah atau mengantar jenazah, janganlah dia duduk sebelum jenazah itu diletakkan. Jadi ini adalah kiraha, artinya makruh kita duduk, ya, ketika jenazah kita antar sampai di kuburan. Makruh kita cari tempat duduk sebelum jenazah itu diletakkan di tanah atau dikuburkan. Oleh karenanya, ini hukum makruh ini, kalau ada haja, maka tasulul karaha. Hukum makruhnya itu akan hilang. Ya, sebagaimana dalam kaidah bahwasanya makruh itu dia hilang atau hukumnya terangkat manakala ada hajah, indal hajah. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat dari Bara bin Azib radhiyallahu an, bahwasanya dia mengatakan kharaja na'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kita keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal kubur. Kemudian ketika kami sampai di kubur, walam yulhat. Belum dibuatkan liang lahat kuburan tersebut. Maka di sini fajalah Rasulullah SAW. Ketika itu untuk menunggu dibuatkan liang lahatnya, Rasulullah SAW duduk, ya menghadap ke kiblat, wajalasna haulahu, dan kami juga duduk di sekitarnya Rasulullah SAW. Jadi sambil menunggu liang lahat. Jadi tadi makruh hukumnya. Kalau sudah ada liang lahatnya, sudah sempurna siap pekuburannya, maka makruh kita mengantar itu duduk sebelum mayat dimasukkan ke kuburan atau diletakkan di tanah. Ya, kecuali nanti ada hajah seperti mungkin perjalanan yang sangat jauh, kita butuh untuk duduk capek, maka ketika itu ada hajah. Atau belum selesai pekuburannya, ya. Maksudnya lubang kuburnya belum selesai, maka ketika itu ada hajah untuk kita duduk daripada lama menunggu, berdiri sudah berjalan jauh. Maka ala kulli hal bahwasanya kalau kuburannya sudah siap, maka ya dimakruhkan bagi kita, bagi pengantar, untuk duduk sebelum diletakkan kuburan tersebut. Ya. Kemudian juga diantaranya juga ya, yang dibahas di sini adalah makruh menurut jumhur ulama, makruh hukumnya untuk kita qiyamul janazah. Ketika jenazah dipikul melewati kita, maka kita berdiri untuk ya menghormati jenazah tersebut. Maka ini hukumnya makruh menurut jumhur ulama. Kenapa? Mereka berdalil bahwasanya hukum berdirinya Rasulullah SAW ketika ada lewat jenazah, beliau berdiri, maka hukum itu pada awal-awal Islam. Summa nusiha. Kemudian hukum itu dihapus. Ya, hukum itu dihapus. Memang Rasulullah SAW dulu pernah berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Tetapi itu pada awal-awal Islam. Setelahnya Rasulullah SAW tidak pernah lagi terlihat yang demikian ini. Maka hukum itu menurut mereka bahwasanya telah dihapus. Jadi ya makruh hukumnya kita berdiri. Untuk ya ketika jenazah yang dipikul itu atau jenazah yang dibawa itu dia lewat di depan kita. Ya, kemudian ada orang yang berdiri, maka makruh hukumnya. Dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di zaman di awal-awal pertama, tetapi kemudian beliau meninggalkannya sehingga hukum ini disebutkan oleh ulama nusya, dihapus. Sebagian ulama mengatakan tidak dihapus hukumnya. Ya, termasuk ini salah satu pendapat dari Syafi'iyah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari karangan Hambali, ya ulama mazhab Hambali, dan juga Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya berdiri untuk jenazah itu mustahabun, ya artinya disunnahkan. Ala kulli hal, kenapa dimasukkan di sini oleh penulis? Karena penulis ingin mengambil pendapat jumhur. Jumhur mengatakan bahwasanya makruh hukumnya berdiri untuk jenazah. Ya, sebagian ulama termasuk Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya hukum berdiri itu tidak dinasah, tidak dihapus dan masih berlaku hukumnya sampai sekarang. Sebagaimana mereka mengatakan dari riwayat Imam Ahmad, kan Rasulullah SAW amarana bil qiyam fil janazati. Ya, Rasulullah SAW merintahkan kita untuk berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Ini menunjukkan bahwasanya ada khilaf di kalangan ulama, tetapi jumhur ulama mengatakan makruh hukumnya kita berdiri karena mereka berpendapat bahwasanya perintah tersebut adalah perintah di awal-awal Islam. Ya, disebarkan, kemudian setelah itu Rasulullah SAW meninggalkannya, maka hukum itu telah dihapus. Kemudian yang berikutnya diantara yang dimakruhkan dalam memikul jenazah adalah rafu saut ma'aha, ya, mengeraskan suara ketika memikul jenazah, walaupun dengan membaca Al-Quran, ya, walaupun bikrat Al-Quran, tidak boleh. Ya, atau dengan sikir-sikir. Sebagian manusia ketika mereka berjalan mengantar jenazah, ya, mereka mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yarfa'u sautahu. Mereka mengangkat ya suaranya. Haza makruh. Ini adalah makruh karena ya tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan contoh dari Nabi atau dari sahabat. Bahkan ada riwayat dari Abu Hurairah yang marfu hukumnya sampai kepada Rasulullah. La tutbi'ul janazata ya atau ya, la tutba'ul janazatu bisautin au wala narin. Ya janganlah jenazah itu diikuti diiringi dengan suara atau dengan membawa api unggun. Jadi ini antara makruh hukumnya ketika kita membawa jenazah dengan api unggun atau dengan suara atau mengeraskan suara atau mengucapkan la ilaha illallah dan sebagainya atau bahkan membaca Al-Quran tidak boleh ya mengangkat suara ketika kita membawa atau memikul jenazah tersebut. Kemudian ada satu masalah bahwasanya bagaimana hukum wanita itu mengantar jenazah. Ya, hukum wanita itu ittiba'ul jenazah, ittiba'un nisa'il jenazati. Ya, hukum wanita mengantarkan jenazah. Hukum wanita mengantarkan jenazah adalah makruh. Makanya ini juga dimasukkan dalam perkara yang makruh ya, ketika mengantar jenazah, yaitu antattabi'aha imra'atun, ya seorang wanita mengikuti atau mengiringi atau mengantar jenazah tersebut. Ya. Ini ada nasnya yang jelas bahwasanya dimakruhkan hukumnya. Ini disebutkan dari hadis yang saya dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, dia mengatakan nahaina an itibail janais walam ya'zim alaina. Kata Ummu Athiyah, kami itu dilarang untuk mengiringi jenazah. Kami wanita itu dilarang untuk mengiringi jenazah, tetapi tidak di walam ya'zim, tidak di la, apa diasamkan, tidak dikuatkan larangan tersebut. Ya, kata-kata tidak dikuatkan larangan tersebut ini menunjukkan larangan yang bersifat makruh. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya perkataan la ya'zim alaina, kami tidak dikuatkan larangan tersebut. Ya, ini perkataan Ummu Athiyah. Ya, bukan perkataan Rasulullah SAW. Sehingga ada pendapat ulama mengatakan bahwasanya wanita mengantar jenazah bukanlah hukumnya makruh, tetapi hukumnya adalah haram. Ya. Tetapi kalau kita melihat bahwasanya Ummu Athiyah adalah seorang sahabiyah dan tidak kita dengar ada satu ketika melihatkan bahwasanya tidak dilazimkan bagi ini, tidak diwajibkan atau tidak dikuatkan bagi kami pelarangan tersebut, tidak ada yang sahabiyah yang lain yang menentangnya, berarti ini termasuk sesuatu perkara yang menjadikan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukum wanita mengantar jenazah bukanlah haram, tetapi makruh hukumnya. Meskipun sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Oleh karenanya, bagi wanita mengantar jenazah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bil kirahati, yaitu makruh. Dan ini adalah pendapat yang masyhur. Ya. Ya. Asani, ya, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan at-tahrim, hukumnya haram. Ya. Karena kata-kata walam ya'zim alaina itu adalah tambahan dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan tahrim, ya, haram hukumnya, dan ini pendapat yang rajih bahwasanya ya tidak boleh atau haram hukumnya bagi wanita yang mengantar atau mengiringi jenazah. Ya. Meskipun ada ulama yang mengatakan makruh hukumnya, ya. Tetapi pendapat yang rajih adalah haram hukumnya bagi wanita mengantar jenazah. Kemudian juga beberapa perkara yang diharamkan, ya bukan lagi makruh tetapi haram, ketika mengantar jenazah itu bidarbil musiki, dengan memukul ya musik-musik atau gendang-gendang, ya mengantar jenazah dengan memukul gendang-gendang musik, ya maka ini makruhnya. Demikian juga kalau wanita ya yang datang itu kemudian mengantar jenazah, maka ikhtilat. Terjadi ada ikhtilat antara laki-laki dan wanita ketika mengantar jenazah, maka ini juga termasuk perkara yang diharamkan. Oleh karenanya tidak disyariatkan bagi wanita untuk mengantarkan jenazah. Kemudian ada permasalahan tentang menutup kuburan bagi wanita, ya, bagi wanita, ya, menutup kuburan ketika dimasukkan, ya, menutup di atas kuburan ketika jenazahnya dimasukkan ke dalam kubur. Ya, ini adalah nadban. Ini disebutkan bahwasanya Ibnu Qudamah menyebutkan bahwasanya la na'lamu fi istihbabi taghtiyatil qabri lil mar'ati khilafan bain ahli ilmi. Kata Ibnu Qudamah, saya tidak mengetahui ada perbedaan atau khilaf di kalangan ahli ilmi disunnahkannya untuk menutup kuburan bagi seorang wanita. Maksudnya ditutup dengan kain atau apa saja. Ya, kita lihat sekarang biasanya kalau kita menguburkan ke pekuburan, ya, tidak peduli apakah laki-laki dan perempuan, tetap dibentangkan kain di atas kuburannya ketika kuburannya apa wanita apa jenazah tersebut atau mayat tersebut dimasukkan ke dalam kubur. Ya, padahal yang disunnahkan ini adalah khusus bagi wanita. Khusus bagi wanita. Adapun pria maka tidak disunnahkan. Bahkan makruh hukumnya pria ditutup jenazahnya dengan kain di atas pekuburannya. Ya, ditutup dengan kain di atas pekuburannya ketika menguburkannya. Ini sebagaimana dalilnya suatu riwayat, ya, dari Ali radhiyallahu an marra ala qaumin. Beliau melewati suatu kaum yadfununa maitan zakran, ya. Mereka kaum tersebut menguburkan seorang mayat laki-laki. Kemudian wabasatu ala qabrihi sauban. Mereka membentangkan di atas kuburannya kain, ya, atau penutup, ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ketika melihat yang demikian ini, ya, menegurnya. Kemudian Ali mengatakan inna ma yasnau haza bin nisa. Sesungguhnya menutup di atas kuburan, di atas pekuburan jenazah ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur itu hanya dilakukan oleh wanita, ya, bukan, ya, laki-laki. Jadi oleh karenanya bagi laki-laki makruh ketika dibentangkan kain di atasnya. Bagi wanita itu disunnahkan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ahlul ilmi sepakat bahwasanya sunnah bagi wanita ketika diturunkan di pekuburan ditutup kain di atas pekuburannya. Karena apa? Di antaranya mungkin supaya dia tetap tersatir dari bentuk tubuh wanita tersebut. Adapun laki-laki makruh hukumnya demikian. Kemudian terakhir masalah bentuk kuburan bagi kaum muslimin itu kita lebih abdul membuat kuburan dengan liang lahat. Artinya di arah kiblat kita buat satu lubang yang menyamping, ya, bukan sakak. Sakak itu lahat, beda dengan asaka, ya. Itu kuburan yang membuat satu lubang kecil di tengah kuburan. Sakal. Kalau lahat adalah membuat satu lubang, ya, untuk mayit, ya, yang berada di arah kiblat sehingga kita memiringkannya ke kiblat. Ya, jadi Abdul, ya, al-hidu untuk kita membuat lahat sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat al-hidu fi lahdan, ya. Buatlah lahat, ya, buatkan, ya, para sahabat ketika meninggal mereka berpesan al-khiduli, buatkanlah aku lahat, ya, lahdan, ya, lahdan. Kemudian setelah itu tancapkanlah di lahat tersebut satu batu-batu atau sesuatu kayu atau batu untuk agar mayat yang dibaringkan ke arah kiblat itu tidak terbalik, tidak miring. Jadi inilah yang disebutkan dalam riwayat Muslim, para sahabat melakukan demikian nih. Kata para sahabat, kama sana bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dibuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan liang lahat. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah beberapa sunnah-sunnah dan beberapa perkara-perkara yang makruh ketika kita membawa atau memikul jenazah, ya, menuju kepada pekuburan. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan lanjutkan cara menguburkan jenazah. Ada yang dimakruhkan, ada juga yang, ya, disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. kita cukupkan sampai di sini. Ya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdul Rahman. Ya, demikian para pendengar rahimakumullah, telah kita ikuti bersama pemaparan materi dari pembahasan kita Produl Murbi. Di pembahasan kita kali ini bab tentang masalah memikul jenazah sampai di pekuburan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan tentang materi ini ataupun juga pembahasan yang lainnya, Anda dapat menghubungi kami di 08 2292 986 295, atau dapat menuliskannya di kolom komentar yang terletak di fanpage kami. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari pendengar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang sebuah lembaga penyelenggaraan jenazah, lalu dia mematok harga sebagai ganti jasa dan juga ganti peralatan seperti kain kafan serta untuk mengganti bensin mobil untuk mengantar ke pekuburan. Apakah boleh mematok jasa untuk penyelenggaraan jenazah tersebut? Ada yang mengatakan tidak boleh sebagaimana mengambil upah untuk bekam. Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Iya. Penyelenggaraan jenazah itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, bagi fardu kifayah bagi sebagian kaum muslimin. Oleh karenanya ketika ada saudara kita meninggal dunia, maka kewajiban sebagian kita atau fardu kifayah bagi kita untuk membantu penyelenggaraan jenazahnya. Kalau bisa kita menyelenggarakan jenazah dengan kita tidak memungut upah, kecuali mungkin ada ongkos yang kita keluarkan di situ, seperti kain kafan tidak disiapkan oleh belum sempat disiapkan oleh ahli warisnya yang meninggal tersebut, atau kita butuh untuk biaya kendaraan kita. Ya, sebatas itu maka boleh kita mengambilnya. Atau juga dibutuhkan untuk orang-orang yang ikut serta dalam menyelenggarakan jenazah tersebut, dia ada sebagian mukafa'ahnya. Maka ini juga dibolehkan, tetapi dengan syarat tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan, karena di zaman sekarang sudah jarang orang yang ingin atau yang mau untuk menyelenggarakan jenazah, kecuali ada orang-orang tentu yang memang dia bertugas di situ, dan dia ketika bertugas dia meninggalkan sebagian pekerjaan-pekerjaannya. Oleh karenanya ala kulli hal, pendapat saya bahwasanya boleh kita mematok harga, ya, sekedar untuk mengembalikan dari biaya yang kita keluarkan dalam penyelenggaraan jasa tersebut, supaya kita bisa lagi membantu menyelenggarakan jenazah yang lainnya. Ya, tapi tidak boleh kita jadikan sebagai usaha untuk kita mendapatkan keuntungan yang banyak di situ. Jadi boleh kita matok harga. Namun kalau bisa kita tidak memberikan dengan sukarela, ya, atau sukarelawan, maka ini lebih bagus lagi. Kita bersukarela di situ, sebagaimana yang dilakukan oleh di negeri-negeri Arab Saudi sana, mereka ada lembaga-lembaga yang sukarela demikian. Oleh karenanya itu lebih bagus, ya. Kita melakukan yang demikian ini. Tetapi kalau kita matok harga dan kita sudah ada sepakat dengan yang punya, maka tidak mengapa demikian. Yang jelas tidak terlalu membangkan kaum muslimin, apalagi dia sedang dalam keadaan duka, maka perlu kita membantu, bukan kita memberatkannya. Wallahualam bissawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Pendengar kami dari 08 22 1381 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya memiliki dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang masalah mengkafani jenazah perempuan. Apakah memang benar juga ada dalil yang mengatakan bahwasanya mengkafani jenazah perempuan sama dengan laki-laki, hanya 3 kain? Sementara yang kemarin saya dengarkan bahwa untuk jenazah perempuan semakin banyak kainnya semakin bagus, bisa lebih dari 3. Ini yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua tentang melepaskan ikatan kain kafan di saat kita menurunkan jenazah ke liang lahat, apakah ini hanya sekedar dilonggarkan atau dibuka semua ikatan kain kafannya tersebut? Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Yang pertama ada riwayat, tapi riwayat ini adalah dhaif, ya, bagi wanita itu dengan 5 kain, ya, satu imamahnya, satu kerudungnya, himarnya, satu untuk sarungnya, satu juga untuk bajunya, ya, kemudian 2 lapis kain. Jadi dihitung semua 5 lapis. Tapi ini adalah hadis ini dhaif. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kembali kepada seperti biasa laki-laki dan perempuan adalah tiga lapis atau apa saja yang bisa menutupi auratnya meskipun tidak tiga lapis atau lebih dari tiga lapis, yang penting menutup syaratnya menutup aurat. Demikian. Memang ada riwayat tetapi riwayatnya lemah. Oleh karenanya meskipun lemah riwayatnya tetapi kebanyakan ulama menggunakan ya riwayat-riwayat ini sehingga masih ada sampai sekarang atau dan menjadi turun-temurun kita apalagi di Indonesia bagi wanita itu dengan menggunakan himar ya kemudian kain sarung dan bajunya kemudian dua kain. Maka tidak mengapa kita melakukan demikian ini. Ada hadisnya tapi meskipun doib tetapi ulama menyukainya dan banyak dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua masalah melepaskan kain. Melepaskan ikatan. Apa kain ikatan. Ini ada riwayat dari Anas kalau tidak salah bin Malik. Dia menyuruh untuk melepaskan ikatan. Ya, melepaskan ikatan. Jadi ini riwayat dari seorang sahabat. Ya, bukan menjadi dalil. Artinya ada satu pendapat dari kalangan sahabat. Oleh karenanya ya lapang bagi kita, kita tinggal melihat di masyarakat, ketika di masyarakat tersebut terbiasa untuk lepaskan, kita lepaskan. Kalau tidak juga kita tidak lepaskan, ya tidak perlu juga dilonggarkan. Jadi ya, ini bukanlah dikatakan sebagai sunnah atau tidak, ya boleh, ya, hanya sebagai boleh, ya, dan tidaknya apa hukumnya boleh untuk kita melepaskan, boleh juga tidak. Ya tergantung nanti dari keadaannya di masyarakat, kebiasaannya, di situ selama tidak bertentangan dengan syariat, maka kita boleh melakukannya. Seperti di masyarakat, ya kita berkutat supaya tidak dilepaskan ikatan. Padahal masyarakat terbiasa melepaskan ikatan, maka ketika itu ya, tidak bertentangan dengan syariat juga. Kita lepaskan ikatan tersebut, bahkan ada riwayat salah seorang sahabat menyuruh untuk melepaskan ikatan tali mayat tersebut. Wallahualam. Jadi masalahnya muasa Ustaz ya, luas iya, ya. Iya, dan luas, tidak iya. Boleh ya tidak boleh kita bersitegang masalah seperti itu. Tidak boleh. Ya, apalagi iya. Di masyarakat situ kita lihat terbiasanya bagaimana. Iya. Saya biasa menguburkan ketika saya ini mereka mengatakan, "Buka Pak kainnya, buka Pak anunya, ikatannya ya saya buka." Iya. Iya. Yang tidak ada itu Ustaz kalau memasukkan tanah ke mulut mayit. Tidak ada itu. Karena di sebagian pernah. Masyarakat kita yang seperti itu Ustaz ya. Iya, tidak pernah. Iya. Ini bahkan iya. Kalau kita katakan bisa bid'ah Ustaz ya. Iya. Iya, memasukkan anunya di mulutnya tidak. Karena ya saja baik. Kalau pemain dia suruh juga mereka menyuruh juga terbiasa untuk membuka wajahnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Baik, buka wajah. Ya. Baik. Baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Ustaz, bagaimana cara memandikan anak bayi di bawah usia 1 tahun? Apakah juga sama perlakuannya seperti memandikan jenazah orang dewasa? Ya, tidak ada bedanya antara memandikan jenazah antara bayi dan orang dewasa. Ya, sama-sama dibersihkan dulu perutnya, kemudian diwudukan anggota-anggota wudunya, kemudian disuruh siram seluruh badan. Kemudian ke kanan dan ke kiri 3 kali, tidak ada bedanya. Ya. Kalau pengkafanan Ustaz, apakah tidak seperti orang dewasa? Artinya cuma hanya 1 lembar mungkin atau tetap sama dengan orang dewasa? Ustaz? Tetap sama juga, tetapi ya. Bagi anak bayi ini agak ringan. Ya, karena orang dewasa kenapa ditutup rapat? Karena auratnya orang yang hidup dan orang mati sama. Kalau anak kecil tidak ada, maksudnya ada auratnya tapi bukan dikatakan sebagai aurat yang ya. Dilarang karena anak kecil tidak apa-apa kita melihat auratnya, maka cukup 1 kain sudah cukup, tapi kalau 3 kain juga lebih bagus. Ya. Ya. Baik, masih tentang masalah penyelenggaraan jenazah ini pembahasan atau pertanyaan kita berikutnya dari pendengar kita. Bismillah Ustaz, Afwan, saya ingin bertanya tentang bolehkah jika seorang wanita itu meninggal kemudian karena kita tidak bisa membuat kerudungnya, maka kami menggunakan kerudungnya ketika dia sholat selama dia masih hidup. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Karena kerudung itu kan berjahit. Jazakumullah khairan. Ya, kain kapan tidak ada masalah apakah dia berjahit atau tidak. Tidak ada masalah. Ya. Bahkan biasanya kalau kain kapan itu tidak lebar, biasa dijahit untuk melebarkannya. Tidak ada masalah. Ya, bukan mereka sebagai seorang yang ikhram. Ya, boleh. Boleh kain kapan. Jadi kalau seperti mereka punya keyakinan bahwa wanita itu kan harus pakai kerudung, sementara mereka tidak bisa membuatkan kerudung dari kain kafan, maka mereka pakai kerudungnya ketika sholat mukenanya. Tidak ya, apa-apa, yang karena nanti akan ditutupi juga dengan kain di atasnya, Ustaz, ya? Di atasnya juga. Ya. Bahkan kalau seandainya ada riwayatnya atau ada keluarganya yang ingin mengatakan bahwasanya Tolong ini kain umrohnya ini atau yeah. kain ihramnya ini dilapiskan lapisan pertama, tidak ada masalah. Yeah. Ya, lapiskan saja, tidak ada masalah. Ya, kita lapiskan pada lapisan pertamanya. Baik. Ya, barakallahu fiik Ustaz, kita angkat pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan kali ini. Ini ada dua pertanyaan, tapi di luar tema Ustaz ya. Pertanyaan pertama, ya, pertanyaan dari pendengar kita di 0853401 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya ingin bertanya, mohon maaf, di luar tema materi kita. Yang pertama tentang sujud sahwi ketika sholat. Ketika imam dia sudah salam di rokat kedua padahal sholat maghrib, apakah kita makmum setelah menegurnya subhanallah subhanallah, dia tetap juga salam ke kanan ke kiri, apakah kami berdiri atau kami juga salam seperti dia dan langsung memberitahu kepada dia bahwa dia tadi sholatnya cuma dua rakaat? Karena kalau begitu kami sengaja untuk membatalkan sholat. Jazakumullah khairan. Iya. Jadi jawabannya ketika imam dia salam rakaat pada kedua. Waktu rakaat kedua padahal masih ada satu rakaat yang dia belum selesaikan, apakah kita itu melanjutkan sendiri setelah kita menegur atau kita ikut salam juga kemudian nanti kita sampaikan imam? Jadi yang ada di zaman Rasulullah mereka mengikuti Rasulullah ya, sampai setelah itu mereka mengatakan apakah salat itu dikasar ya Rasulullah atau engkau lupa, maka kata Rasulullah tidak dikasar dan saya juga tidak lupa. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada yang lainnya, ternyata memang Rasulullah SAW baru kurang sempurna. Maka ketika itu Rasulullah bertakbir lagi, kemudian ikut oleh para sahabatnya, kemudian setelah itu salam, sempurnakan, ya, kemudian sujud sahwi dua kali lagi, kemudian salam. Oleh karenanya, dalam keadaan demikian, makmum itu salam juga. Setelah salam, ingatkan kepada imam. Imam baru dua rakaat, tambah satu rakaat lagi. Walaupun mereka tahu ini kesalahan besar dari imam Ustaz ya. Iya, kesalahan besar dari imam. Jadi sudah ditegur tetapi masih imam demikian. Namanya orang lupa. Biasanya kita imam itu kita ditegur apanya yang saya lupa. Ya, biasanya kita lupa. Nanti sudah salam baru sampaikan kurang satu rakaat, maka jadi yang ada petunjuknya, ada dalilnya bahwasanya kita ikut salam juga. Meskipun kita tahu bahwasanya ini baru dua rakaat, kita ikut salam baru kita sampaikan kepada imam, sama-sama lagi menyempurnakan satu rakaat. Iya, karena nampaknya pendengar kita ini telah berkata tadi bahwa ini berarti kita sengaja membatalkan sholat kita Ustaz. Kita sudah tahu bahwa imam salah lalu kita ikuti, berarti sengaja kita membatalkan. Ini tidak batal juga Ustaz ya? Tidak menjadi masalah? Tidak membatalkan. Karena kita imam. Mengikuti imam ya. Yeah. Ya, sebagaimana dulu sahabat juga mengikuti, demikian ketika Rasulullah SAW dia lupa. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Baik, masih dari pertanyaan yang sama tadi, kali ini berkaitan tentang mandi junub Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika kami mandi junub, kemudian di awalnya kami berwudu, lalu ketika kami mandi junub kami menyentuh kemaluan. Apakah ketika hendak sholat harus berwudu lagi? Jazakumullah khairan. Ya, menyentuh kemaluan ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sekedar menyentuh membatalkan wudu. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, masa zakarahu falyatawadda. Jadi ini, tapi sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya kalau menyentuh dengan sahwat itu membatalkan wudu. Adapun menyentuh tidak sahwat meskipun tidak penghalang tidak membatalkan wudu. Karena ada hadis mengatakan ketika ditanya Rasulullah SAW bagaimana dengan orang yang mandi menyentuh kemaluannya, kata Rasulullah itu adalah salah satu bagian dari anggota tubuhnya, sama dengan anggota tubuh yang lain. Maka berdasarkan ini dikompromikanlah hadis yang melarang apa memerintahkan wudu dengan hadis tadi bahwasanya menyentuh yang dimaksud adalah menyentuh dengan sahwat. Kalau seandainya betul dia menyentuh dengan sahwat berarti batal wudunya, maka yang dia lakukan hanyalah berwudu. Adapun mandi junub sudah selesai. Yang dilakukan adalah berwudu karena menyentuh kemaluan bukanlah membatalkan mandi junubnya tapi hanya membatalkan wudunya. Iya. Barakallahu fiik Ustaz, dan mungkin ada ikhtilam Ustaz di akhir pertemuan kita, tafadhol Ustaz. Ketika kita mengantar jenazah itu ada perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Ada yang haram, yang haramnya seperti tadi ketika kita mengangkat suara ya, ketika kita mengantarnya dengan musik atau dengan ikhtilat, itu adalah haram. Ada yang makruh ya, makruhnya apa? Ketika kita mengangkat suara, ketika kita lambat-lambat, selangkah-selangkah, Ada juga yang disunnahkan. Yang disunnahkan apa itu? Ya kita berjalan kalau di depan, kalau orang yang berjalan kaki di depan dan di belakang. Ini semua menunjukkan bahwasanya agama Islam telah mengatur kita. Jadi mengantar jenazah saja kita sudah diatur dalam agama, menunjukkan agama Islam ini adalah sempurna. Oleh karenanya marilah kita selalu belajar tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan jenazah ini, supaya kita tahu mana yang tidak dibolehkan, mana yang dimakruhkan, dan mana juga yang dianjurkan dalam agama kita, sehingga perjalanan hidup kita, perjalanan ibadah kita selalu berada di atas batasan-batasan dari syariat yang disyariatkan dalam agama Islam yang sempurna ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.